Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إخواني وأخواتي في الله, saudaraku, saudariku yang dirahmati Allah. Tema yang kita angkat dan kita akan bahas insyaallah melalui penjelasan firman Allah yang ada di dalam suratul Kahfi. Proses belajarnya Nabi Musa alaihissalam kepada Nabi Khidir alaihissalam. Satu proses belajar mengajar yang cukup modern. Cukup disiplin, yang dengan zamannya masih belum kita temukan praktek-prakteknya di dalam sekolah-sekolah yang katanya modern maupun bertaraf internasional. Merekalah khairu salafina, sebaik-baik panutan, teladan untuk menimba ilmu dan cara belajar serta metode di dalam menimba ilmu. Suratul Kahfi sebagaimana telah dijelaskan oleh para ulama, baik itu Imam At-Tabari di dalam Jami'ul Bayan, Imam Ibnu Katsir di dalam Al-Qur'anul Adzim, begitu juga Imam Al-Baghawi dalam Ma'alimut Tanzil. Asbabul nuzulnya, ada orang musyrik yang mengutus dua orang, tidak lain adalah Nadhr ibnu al-Harith, yang keduanya adalah Uqbah ibnu Abi Mu'ayth, untuk menanyakan ikhwal apakah Muhammad itu nabi atau tidak. Akhirnya datanglah kepada Yahudi. Yahudi malah balas untuk menanyakan, kalau kamu ingin ngetes Muhammad itu nabi atau tidak, tanyakan tiga perkara. Kalau dia bisa jawab, dia adalah nabi dan dia wajib diikuti. Kalau tidak, maka biarkan dia akan hilang dari peredaran dengan sendirinya. Yang pertama tanyakan, siapa raja penjelajah dunia yang sampai ke ujung barat dan timur? Makanya benar yang dikatakan oleh Imam Mujahid, tidak ada raja yang kekuasaannya menyentuh seluruh dunia kecuali empat, duanya kafir dan duanya mukmin. Adapun kafir Namrud sama Bukhetnasor atau Nebukhetnasor yang pernah mengobrak-abrik Palestina, membunuh semua Yahudi dan menghancurkan fasilitas, dan tidak ada satupun yang tersisa Taurat walaupun sehelai, yang akhirnya Allah mengutus Uzair, kemudian dari situlah mereka itu mengeluh-elukan karena hebat bisa mengembalikan Taurat, sehingga orang Yahudi mengklaim Uzair adalah anak Allah. Nah, sejak hancur marutnya Palestina, kemudian datang seorang, apakah mungkin Allah menghidupkan negeri yang hancur carut marut seperti ini? Maka Allah akhirnya matikan 100 tahun, kemudian hidupkan lagi, yang ceritanya ada di dalam suratul Baqarah. Antum bisa baca. Oke. Kemudian yang keduanya adalah Namrud, raja yang pernah hidup pada zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Adapun dua yang muslim, Sulaiman sama Zulqarnain. Kita tahu siapa itu Nabi Sulaiman dan kekuasaannya sampai dataran barat dan timur. Bahkan dia ingin pergi ke suatu tempat jarak sebulan hanya kedipan mata, karena diantarkan oleh angin, sampai akhirnya orang terkecoh, sampai membuat buku, ternyata Borobudur bikinan Nabi Sulaiman. Jadi Nabi Sulaiman itu lahirnya di Jogja, yaitu di Sleman. Ya, Ratu Balkis itu di Boko. Boko berarti daerah mana? Purworejo. Ya. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah, adapun Zulqarnain inilah yang dijawab oleh Rasulullah SAW. Yang kedua, ceritakan tentang pemuda-pemuda yang terusir dari negerinya, kemudian pergi ditidurkan oleh Allah. Siapa mereka? Yang ketiganya, yas'alunaka 'anil ruh, qulir ruhu min amri rabbi. Tanyakan tentang hakikat ruh. Rasulullah dengan serta-merta, besok saya jawab. Akhirnya dua minggu wahyu enggak turun. Makanya setelah turun Allah tegur, wala takulli syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan illa ayyasha Allah. Jangan sekali-kali kamu mengatakan pasti besok saya lakukan, kecuali hanya itu semua terjadi kehendak Allah. Makanya setelah itu Rasulullah tidaklah ingin melakukan sesuatu selalu diembel-embeli, insyaAllah. Dan itu disunnahkan untuk semua umatnya ketika punya azm, hendaknya mengatakan insyaAllah. Karena pada akhirnya, la tadri nafsum madza taksibu ghadan, karena tidak ada seorang pun yang tahu besok ini apa yang dikerjakan. Enggak ada. Nah, di dalam suratul Kahfi ada cerita yang menarik. Saat Nabi Musa alaihissalam berceramah di depan orang-orang Bani Israel, ya, siapa orang yang paling alim di dunia ini, di muka bumi ini? Nabi Musa mengatakan, saya. Enggak ada lagi. Di dalam rangka ingin mematahkan orang-orang Bani Israel, bukan untuk sombong. Akhirnya Allah tegur, suatu yang adab kecil buat orang awam itu besar untuk orang alim. Kesalahan buat orang awam bisa kecil, tapi kalau terjadi pada orang alim itu bisa besar. Makanya maksiat itu bisa dilihat dari tidak hanya besarnya maksiat, tapi siapa yang dimaksiati dan siapa yang melakukan maksiat. Oleh karena itu di dalam hal masalah dosa itu tidak ada alasan untuk meremehkan. Hatta itu dosa remeh. Karena dosa itu bisa membesar karena pelakunya atau zat yang dimaksiati atau sikap Anda menantang atau tidak. Akhirnya Allah tegur Musa, ada orang yang lebih alim daripada kamu. Akhirnya Allah berikan satu isyarat. Nanti tempatnya adalah di pertemuan dua lautan. Ini dikatakan oleh sebagian ahli tafsir, lautan pertemuan Persia dengan Romawi. Itu laut apa, Pak? Antum ini kayaknya betul-betul tenggelam di minyak betul-betul antum. Astagfirullah, ya. Laut yang pertemuan Romawi sama Persia. Laut apa? Apa? Ya. Ada sebagian ulama mengatakan ujung Maroko. Ya. Itu laut ketemu dua lautan. Ya. Hadirin sekalian, di sanalah ada karang. Yang katanya di dalam suatu riwayat karang itu mengandung tetesan mata air. Tidaklah menimpa barang apa saja yang mati pasti hidup. Termasuk ikannya yang dibawa. Yang menemani ketika itu adalah Yusha bin Nun yang bawa ikan. Ya. Masya Allah, ini kalau airnya bisa ketemu bikin orang panjang umur. Itu dibuat mandi terus hidup. Tapi wallahu alam sudah enggak ketahuan di mana itu air. Akhirnya berangkatlah. Wa idz qala Musa litfatahu la abraghu hatta ablugha majma'al bahraini aw amdi hukuba. Ini menunjukkan pertama taklim itu kalau bareng-bareng lebih baik daripada sendirian. Makanya privat-privat itu jangan dijadikan sebagai tujuan. Ya. Nabi Musa mengajak walaupun dia bisa sendiri pergi. Ditemani oleh Yusha bin Nun yang akhirnya beliau menjadi penggantinya nanti setelah Nabi Musa wafat, diwafatkan di suatu tih yang dibingungkan umatnya oleh Allah 40 tahun. Karena diajak perang untuk masuk ke Palestina, mereka menolak. Bahkan dia mengatakan, "Idhhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun." Dah, Musa, kamu pergi aja sama Tuhan lo. Kita di sini duduk. Akhirnya dibingungkan oleh Allah, dikasih makanan al-manna wa salwa. Makanan yang nikmat, al-man itu semacam madu turun tiap pagi bertengger di pohon-pohon, tinggal nyisirin begini. Kemudian burung salwa yang tidak punya sayap, gampang untuk ditangkap, digoreng, dibakar, ya. Dan subhanallah, itu makanan paling nikmat. Tapi dia minta apa? Ganti bawang putih, bawang merah, ya. Makanan-makanan yang aneh-aneh. Sekalian jengkol sama petik. Itu masya Allah. Yeah. Adas, dia minta. Basol, dia minta. Wa fumiha, wa adasiha, wa basoliha. Kan gitu. Yeah. Adas, bawang merah, bawang putih. Yeah. Akhirnya berjalan cukup jauh. Coba bayangkan, Pak. Nabi Musa tinggalnya di mana? Ketika peristiwa ini tinggalnya di mana, Pak? Eh? Di mana? Nabi Musa itu tinggalnya di Palestina apa Mesir? Aduh, kayaknya berat juga ya. Ini umat yang terpotong dengan sejarahnya ini ribet, Pak. Ya. Hadirin sekalian, Nabi Musa alaihissalam itu tinggal di pertama kali di Mesir, kemudian hijrah ke Palestina. Ya. Kemudian di sana berdakwah terus. Terus kemudian akhirnya sempat keluar, ya. Keluar. Tapi tidak jauh, kemudian masuk lagi untuk memerangi Raja Bengis yang ada di Palestina. Cuman umatnya tidak mau. Akhirnya dia perang. Akhirnya Allah memenangkannya. Ya. Nah, perjalanan Palestina ke ujung Maroko minimal Laut Kaspia. Pertemuan jauh, jalan kaki. Bahkan tekad, la abrahu, saya tidak akan menyerah. Ini menunjukkan bahwa taklim itu dibutuhkan dedikasi. Gak bisa, Pak. Sekarang ini loyo, semangatnya anget-anget tai ayam, mendingan buat pupuk. Kadang-kadang hadirin sekalian lebih parah daripada itu. Coba bayangkan Nabi Musa alaihissalam kurang apa, ya? Tapi tekadnya la abrahu, saya tidak akan putus asa, berhenti hatta ablugha, sampai pada tempat majma'al bahraini, pertemuan dua lautan. Au amdiya hukuba, walaupun atau saya harus berjalan sangat lama waktunya. Hukub itu dari kalimat hikbun, hukubun, ahqab, yaitu waktu yang sangat lama. Itu makanya labithina fiha ahqaba, karena orang yang nanti masuk neraka tinggal sangat lama. Labithina fiha ahqaba, hukuba. Ini menunjukkan mencari ilmu itu butuh waktu. Makanya Imam Asy-Syafi'i memberikan syarat, ala la tanalul ilma illa bisittatin saumbika am majmu'iha fi bayanihi. Ketahuilah ilmu tidak akan bisa diraih kecuali dengan 6 syarat, akan saya jelaskan rinciannya. Zaka'un, cerdik. Enggak harus cerdas. Zaka itu cerdik. Ya. Yeah? Zaka'un itu cerdik. Orang itu kalau cerdik, mencari ilmu itu pasti kena. Mencari ilmu itu pasti jadi. Tapi kalau orang cerdas enggak cerdik, ya yeah. Berapa banyak orang yang cerdas malah masuk penjara. Orang yang cerdas enggak ngafalin Quran. Banyak kok profesor-profesor itu enggak hafal Quran. Dzaka'un wa hirsun. Hirs itu sikap tidak pernah puas. Karena ilmu itu dicari semuanya, kena separuhnya. Dicari separuh ngeblank, apalagi enggak dicari. Contoh aja nanti antum pulang dari sini. Kira-kira antum ingat, antum yang tangkap separuh daripada kajian ini, antum nangkap untung mas ya. Bahkan ada yang pulang dari kajian judulnya aja gak ngerti. Pak, tadi temanya apa, Pak? Wah bagus pokoknya, Pak. Untuk lebih lengkapnya ada rekamannya di panitia. Itu udah. Masya Allah. Ya. Ilmu itu dicari semua, kena separuhnya, dicari separuh enggak kena. Makanya dibutuhkan hirs. Tidak pernah merasa puas. Karena ilmu itu luas. Makanya ilmu itu berlapis. Ada lapis pantai, cetek, merasa sombong. Semakin ke tengah, semakin tenggelam, enggak tahu apa-apa. Itu ilmu itu ada kelas pantai, ada kelas dalam. Kalau sudah di tengah, enggak tahu apa-apa. Masya Allah, ya. Ilmu itu subhanallah. Tapi ajib sekarang, Pak, fasilitas ilmu itu begitu tinggi, tapi banyak semakin bodoh. Aneh. Coba sekarang antum untuk mengingat Quran, dengan metik-tik sudah keluar di HP. Subhanallah. Hampir nyaris sekarang ini yang hafal dengan yang enggak hafal enggak ada bedanya, kecuali ingin sholat jadi imam. Itu aja. Kalau bawa HP repot. Selain itu, masya Allah, antum pengen tafsirnya ayat itu dalam waktu detian. Ulama dulu harus cari perpustakaan. Coba aja Imam Syafi'i untuk menghafal Muwatta membutuhkan 20 hari. Itu pun harus cari lampu penjara. Karena ingin bermajlis kepada Imam Malik, syaratnya harus hafal Muwatta. Kalau enggak boleh. Tuh. Itu pun harus pinjam kitab dari salah seorang ulama yang punya. Pinjam saya 20 hari. Dia hafalin berapa ribu hadis dalam 20 hari. Au amdaka'un wa hirsun. Wajtihadun sungguh-sungguh. Ya? Sungguh-sungguh. Karena pada akhirnya segala sesuatu itu dasarnya adalah ulet, kerja keras sama tekun. Kerjaan juga gitu kan, usaha, ulet, kerja keras, tekun, jadi apa aja. Rumah tangga, ulet, kerja keras, tekun, jadi apa aja. Termasuk ilmu, ijtihadun. Nah, kadang-kadang ada salian, maaf, kita di dalam masalah dunia itu kadang-kadang alirannya qadariyah, enggak pernah percaya takdir. Dalam masalah ilmu, apalagi agama, aliran yang dianut Jabriyah, nyerah takdir. Udah deh Pak, pasrah aja. Kagak di kampung, ngelompat enggak tempat lain? Enggak. Kalau soal dunia, enggak ada di Pekalongan, pindah Jakarta, enggak ada Jakarta, Kalimantan, enggak ada Kalimantan, Qatar kalau bisa. Nah itu, qadariyah, enggak pernah percaya takdir. Pak, gimana Pak? Begini aja Pak. Wah, enggak bisa Pak. Innallaha la yughayyiru. Wah, dalilnya metu kabeh. Tapi kalau sudah urusan ilmu, din. Gimana Pak ya? Mudah-mudahan aja Pak ya. Nanti kapan-kapan ada Ustaz Tiban yang datang ke kampung kita. Itu, nunggu jatuh dari langit. Tuh. Oh. Ijtihad wa bulghatin. Dakaun wahirsun wajtihadun wabulghatin. Bekal. Enggak mungkin. Nanti kita akan sampaikan syarat yang kelima ini. Nabi Musa AS bawa bekal ikan. Ini menunjukkan bahwa seharusnya anak-anak dalam tarapan bekerja, belajar itu banyak sering maksi makan ikan. Ya. Kalau di kampung karak sama telo terus ya enggak pinter-pinter. Kasih makan ikan karena protein. Kayaknya Nabi Musa AS memberikan satu isyarat. Bekal utama itu adalah makanan. Makanan itu ikan. Bawa ikan. Padahal dia mau ke lautan. Logikanya kan mancing ada selesai kan. Ada kok. Pasti lautan kok. Tapi beliau bawa bekal ikan. Memberikan isyarat. Bahwa seorang yang belajar itu harus pakai bekal modal. Jangan cari ilmu gratisan aja. Begitu modalnya adalah apa? Yang membuahkan kuatnya badan, protein, yaitu ikan. Ya. Bulghatin wa irsyadu ustad, yaitu petunjuknya ustad. Ngaji enggak bisa sendiri. Makanya para ulama mengatakan man dakhala wahdahu kharaja wahdahu. Siapa yang masuk sendiri, keluar sendiri. Siapa yang masuk kitab dengan pemahaman sendiri akan keluar dengan pendapatnya sendiri. Nyeleneh. Ya sekarang kalau ada orang masuk gedung sendiri, keluar bareng, berarti kuntilanak temannya kan? Enggak mungkin. Begitu juga perumpamaan orang masuk ke dalam kitab, masuk ke dalam buku sendirian, memahami sendiri, keluar nyeleneh. Itu. Makanya harus ada irsyadu ustadin. Kemudian watuli zamani, panjang waktunya. Coba bayangkan Nabi ini Musa alaihissalam. Aw ambiya hukuba. Seandainya perjalanan itu membutuhkan tahunan, saya akan tempuh. Dan tekadnya lan abroh, saya tak akan berhenti, tak putus asa terus mencari yang telah diisyaratkan oleh Allah, yang tidak lain adalah Nabi Khidir alaihissalam. Walaupun yang saya akan tempuh waktunya lama, jaraknya jauh. Allahu Akbar. Tekad talabul ilmi. Subhanallah. Ini harus menjiwai semua talabul ilmi. Lihat, coba bayangkan ya ikhwah. Abu Hatim dikomentari oleh anaknya Abdurrahman ibn Abi Hatim. Bapak saya itu umur 20 tahun sudah menempuh jalan kaki belajar itu 1000 kilometer. 1000 kilometer. Abu Mikhlat al-Andalusi itu dari Andalusia sampai Syam jalan kaki. Pindah dari satu daerah ke kampung, ke desa, ke negeri, ke Madinah, ke kota untuk menemui ulama-ulama. Coba Ibnu Mandah keluar dari rumahnya selama 40 tahun. Pulang-pulang membawa 70 ekor unta penuh dengan buku. Itu. Inilah mereka. Inilah saat ilmu itu menjadi panglima. Inilah saat umat itu masih senang terhadap ulama. Inilah kondisi suatu kehidupan ketika sekarang akhirat menjadi orientasi utamanya. Sekarang sudah jungkir balik. Kalau orang sekarang merantau pulang-pulang bawa 70 ekor unta buku, diketawain sama orang kampung. Lo gendeng apa? Itu. Masya Allah. Falamma balagha majma'a bainihima nasiya hutahuma fattakhadha sabilahu fil bahri saraba. Falamma balagha majma'a bainihima. Masya Allah. Lautan itu memang gaduh ketemu. Ya. Yeah. Ternyata keduanya lupa. Masya Allah, ini kritikan buat Bani Israel. Ya. Yeah. Karena dia pernah meremehkan Rasulullah karena Rasulullah lupa. Itu. Diingatkan oleh Allah, Nabi Muhammad itu lupa cuma sekali. Dan itu tidak menyebabkan cacatnya risalah. Nabimu itu pernah lupa 4 kali. Itu. Diingatkan oleh Allah. Ini lupa terus nanti. Nasiyahutahuma. Lupa yang pertama tadi. Jadi hadirin sekalian, fattakhadha sabilahu, anehnya setelah dia tidur di atas karang, dua-duanya kecapean. Dalam keadaan sedang tidur, Yusha' bin Num terbangun. Itu wadahnya ikan ketetesan air. Itulah yang dimaksud dengan air kehidupan. Tahu-tahu loncat itu apa namanya ikan. Kemudian masuk ke dalam lautan. Kemudian berjalan. Meninggalkan si apa namanya bekas yang airnya itu gak bisa balik-balik. Jadi apa namanya? Terbelah terus. Bahkan disebutkan oleh riwayat seperti celoweannya batu. Jadi enggak balik. Akhirnya pergi. Lah ini juga ngerti. Padahal Nabi Musa sudah isyarat. Nanti di tempat lepasnya ikan itulah kita ketemu Nabi Khidir. Ini lupa nyampaikan juga. Nabi Musa juga lupa kalau bawa ikan. Itu. Nah, jalan ayo. Di perjalanan itu kelaparan. Ya. Falamma jawaza, ketika keduanya berjalan terus, qala li fatahu, Nabi Musa mengatakan kepada fatah, maksudnya di sini pendampingnya, pembantunya. Nah, ini di Jawa diadopsi, Pak. Kisah-kisah ini orang memposisikan dirinya Musa sama Khidir seperti Gadolucu sama Darmogandul. Jadi Gadolucu sama Darmogandul itu memposisikan dianya itu Nabi Khidir, Nabi Musa, Darmogandulnya Yusha' bin Nun. Itu sampai ada buku tafsir gaduh lucu. Itu sampai ada alirannya juga, ya. Nah, cerita-cerita tiruan itu di buku-buku sampai Masya Allah Sunan Gunung Jati itu pernah Isra Mi'raj. Hebat kayak Nabi Muhammad. Lebih hebatnya lagi bukan hanya ketemu nabi-nabi, tapi ketemu semua malaikat. Astagfirullah, ya. Dan anehnya cerita seperti itu dibiarkan. Hanya di dalam buku Wali Songo saya, disitulah inti daripada penulisan saya kita luruskan, ya. Dan itu kalau sampai nanti generasi berikutnya sebagai bacaan, kita membiarkan syirik dosa menyamakan dirinya kepada dengan Nabi Muhammad. Oke. Falamma jawaza qala li fatahu atina ghadaana laqad laqina min safarina hadha nasaba. Katanya Musa, Yusha bin Nun, keluarin dong makanannya, udah kelaparan kita. Masya Allah. Laqad laqina min safarina hadha nasaba. Dalam perjalanan ini kita sungguh telah capek banget. Masya Allah. Padahal Pak, kalau Nabi itu sampai ngeluh, gak mungkin cengeng kan. Saking jauhnya, saking beratnya perjalanan. Jauh. Ya coba aja jalan kaki. Ini gak pakai kuda, gak pakai unta Pak. Jalan kaki. Karena gak mungkin posisinya itu harus pakai kuda, pakai unta. Ya. Rabas tempat-tempat yang sulit, yang akhirnya mencari dua lautan yang punya titik, ya, ketemu itu capek. Coba bekalnya dikeluarin, ini menunjukkan bahwa tadi atina ghadaana. Masya Allah Pak, kenapa Allah memberikan contoh makan siang? Masya Allah, ghada itu makan apa? Kalau makan pagi apa namanya? Antum ini di Arab loh Pak. Bener sampe tak sunat tenan. Ini di Arab. Pagi makan apa? Hah? Breakfast. Itu mah di London sampean. Ya, fatur. Kemudian makan siang ghada. Kalau malam asya, hanya Rasulullah mengatakan la tusall idza quddimal asya, ya, wa udzina bil isya fabda'u bihi qabla an tusallu. Kalau sudah disuguhkan makan malam kemudian diadzan isya, mulailah makan sebelum salat. Itu. Nah, ghada karena ternyata makan yang potensial dan bagus. Dan jangan sampai enggak, apalagi anak-anak, makan siang. Karena makan siang itulah pembentukan. Ya, makan siang itulah pemulihan energi yang sudah terkuras dari pagi. Makan siang itulah memang betul-betul sangat dibutuhkan oleh tubuh kita. Tuh. Sehingga kalau sarannya para ulama, seperti Imam Al-Ghazali di dalam kitabnya Ihya, adab makan kalau malam, kalau siang habis makan tidur supaya tersimpan energi. Kalau makan malam habis makan jalan minimal 100 langkah supaya terolah, karena kalau ngendap jadi kolesterol. Itu. Anehnya kadang-kadang kalau malam Masya Allah makanannya mantep-mantep Pak. Mie goreng, waduh, nasi goreng, wah, martabak, wah, mantep itu. Umur 50 tahun udah jengkang itu, jengkang itu, antum hancur badan antum, nggak bagus. Makanya cukup buah kalau memang malam. Tapi kalau siang padat nggak apa-apa. Makanya terapis-terapis yang apa namanya diet itu kalau siang tetap loss, nggak ada masalah. Paling pagi, malam, pagi, malam itu yang dikontrol, itu. Sama secara umum adalah minyak karena penumpukan lemak. Itu aja. Insyaallah. Subhanallah, Allah memberikan atina ghadaana. Yuk, kita makan siang. Kenapa? Kok enggak malam paginya? Itu faedah makan siang. Atina ghadaana. Laqad lakina min safarina hadza nasaba. Makanya Pak, orang itu kalau kelaparan pada waktu siang itu lebih berat daripada waktu malam atau pagi. Orang kalau pagi bisa nahan, malam juga bisa. Wah, kalau sudah siang waktunya makan enggak makan. Ini Nabi Musa aja ngeluh. Wah, kita udah kelaparan banget nih. Berat badannya, capek. Nampak sekali. Ini pentingnya. Oleh karena itu, sebaiknya thalabul ilmi itu tidak banyak puasa. Apalagi puasa ngeli, ya. Puasanya sunan derajat. Ya. Topone topo ngeli, posone posong rowo. Udah. Enggak apal-apal Quran. Makanya Abdullah bin Mas'ud mengatakan, saya jarang puasa sunnah karena untuk mempertahankan hafalan Al-Quran saya. Ya, karena kalau nanti puasa lemas, tidak maksimal daya pikirnya. Tuh. Ya. Nabi Musa tidak puasa ini kan, berjalan, makan, siang. Ini memberikan isyarat, boleh puasa sebagai latihan, tapi jangan suruh tiap hari puasa. Santri suruh puasa Dawud, repot. Itu, yo Dawud, nanti keluar jadi dukun kabeh ini. Itu biar punya apa, punya ajian ini. Enggak. Kasih makan normal. Puasa yang 3 bulan aja. 3 hari setiap bulan, itu faedah sekali. Telah diadakan penelitian di Miami. Kenapa hikmah dibalik puasa 3 hari setiap bulan, terutama ayyamul bid 13, 14, 15. Ternyata setelah diadakan penelitian, pada saat tanggal-tanggal itu banyak orang-orang yang kecanduan narkoba dan temperamen itu kumat. Ternyata setelah diteliti ada kaitannya dengan gravitasi bumi. Jangankan darah manusia gejolak, laut aja pasang. Makanya kenapa rata-rata tanggal-tanggal itu banyak orang-orang yang emosional, temperamental itu kumat. Dan banyak orang tengkar. Kalau ngantum gak inget-inget aja. Suami istri tengkarnya tanggal-tanggal itu biasanya. Karena apa? Karena darah itu sudah mulai kental. Nah, di sini dikendori dengan puasa. Masya Allah hikmah. Tanggal 17 atau 19 atau 21 dibekam. Nah, ogelangan 1 hari 16 jangan dibekam. Karena pemulihan, adaptasi, normalisasi. 17 baru ditarik, mantep. Jadi 13, 14, 15 puasa. Kemudian istirahat, netralisasi 16. Nah, 17 dibekam. 19 dibekam. Atau 21 dibekam. Nah, 25 baru dibekep. Sehat, Masya Allah. Sehat dijamin. Subhanallah. Makanya kalau kita lihat orang yang rutinin ini, subhanallah. Jarang yang kolesterol. Jarang yang kena penyakit aneh-aneh, apalagi kolesterol asam urat. Ya. 13, 14, 15 bekam. Karena pemicu utama gula adalah emosi, kolesterol adalah makanan, dan orang itu kalau sudah kolesterol, bawaannya juga gampang emosi, gampang tertekan, apalagi nanti dibarengi dengan apa? Asam urat, sudah. Kalau asam urat pemicunya itu rakus, penyakit rakus itu asam urat. Ya, kalau kolesterol makannya nggak kontrol. Kalau gula, pikirannya gak kontrol. Kalau tiga-tiganya ketemu dalam satu tubuh, Masya Allah. Itu. Karena hidupnya gak seimbang. Makannya gak seimbang. Antum tahu bukti, lihat sapi ada gak yang kolesterol? Ada gak yang kena asam urat? Waduh pak, sapi saya kok pincang-pincang ini. Asam urat kali pak. Karena makanannya seimbang, pikirannya ya lurus. Gak banyak aneh-aneh, sehat. Gak ada tuh rumah sakit untuk burung. ya. Ayam juga sehat, masya Allah. Padahal makanannya juga antum lihat, ya dipikir-pikir juga gak sehat banget. Karena disiplin, kambing rumput-rumput, gitu loh pak. Kalau burung bangsa ulat, ya ulat, gak ada kehabisan ulat. Ah kayaknya pangsit enak nih, gak berani dia, gak berani. Nah, manusia itu kadang-kadang api aja dimakan, gimana bisa beres tuh. Oke. Okay. Qala araita idza wayna ila as-sakhrati fa inni nasitu al-hut wama ansanihu illa ash-shaytanu an adhkura wattakhadha sabilahu fil bahri ajaba. Qala araita idza wayna, wahai Nabi Musa, ingat enggak ketika kita istirahat ila sokroh, jadi ternyata karang itu besar dan lempar, dibuat tidur enak. Subhanallah pak. Jadi satu kondisi kehidupan yang alami, perjalanan cukup jauh di tempat yang sangat-sangat sulit untuk dijangkau manusia kecuali kaki, istirahatnya sederhana sekali di atas batu, yang itu Allah sudah isyarahkan di situ ada mata air kehidupan. Fa inni nasitul hut, saya lupa ikan itu lepas Nabi Musa. Wa ma ansanihu illa syaitan, tidak ada yang melupakan saya kecuali syaitan. Makanya lupa itu bagian daripada tipu daya setan. Di antara makar-makar setan kepada manusia adalah dibikin lupa, terutama lupa kebaikan yang dimaksud dalam bahasa Arabnya ghaflah. Kalau lupa dalam masalah kebaikan itu ghaflah. Kalau lupa normal itu nisyan. Ya. Banyak manusia yang ghaflah. Wala tudhi' man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba'a hawahu wa kana amru furta. Dan itu sudah menjadi watak orang itu kalau jauh dari agama kebaikan pasti ghaflah penyakitnya. Gitu. Fa inni nasitul hut. Hut ini berarti ikannya besar, pak. Hut itu tidak diucapkan kecuali pada ikan besar. Ya, hut. Ya. Kalau ikan-ikan kecil namanya samak. Jadi berarti besar dia, bawa ikan besar sekali. Karena perjalanan jauh. Rencananya dimakan sebagian sampai tiba tempatnya. Wa ma ansanihu ila syaitan, terutama lupa di dalam menghafalkan Al-Qur'an, itu sanksinya berat. Ya, orang yang diberikan Al-Qur'an kemudian dilupakan, maksudnya ditelantarkan. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Itu sanksinya. Makanya kalau punya hafalan Qur'an dijaga. Ini tambah enggak kurangnya iya, itu yang repot. Ya, kalau duit tambah terus, Quran kurang terus, sampai hilang. Dan bahkan masya Allah ada sebagian Muslim yang tidak punya kecuali inna sama kul hutok suratnya, sehingga sholat berkali-kali itu inna kulhu capek sendiri antum. Ya, kadang juz 30 aja enggak, apalagi 30 juz, juz 30 enggak nyangkut. Alhamdulillah, ini berat. Minimal 30 lah pak. Kalau enggak 30 juz. Karena antum kalau juz 30 bisa buat untuk variasi varian sholat itu lumayan. Sholat duhur, asar, maghrib, isya, belum lagi sunnah-sunnahnya, itu ganti-ganti surat. Karena cenderung orang itu, makanya kenapa faqra'u ma tayassara minal Qur'an, karena dalam rangka untuk penyegaran. Sehingga doa-doa di dalam sholat itu kan Rasulullah kasih alternatif banyak. Iftitah bukan hanya satu. Sujud rukuk bukan hanya satu. Pilihannya banyak. Walaupun pokoknya ada satu, yaitu Al-Fatihah karena inti. Tapi aksesorisnya ditambahi oleh Allah supaya seger, supaya fresh, supaya ada apa? Selalu pembaharuan. Nah, kalau antum sekarang sholat itu aja, apalagi Ramadan itu di Indonesia itu Pak, Masya Allah, baca surat panjang dikit aja diomelin sama makmumnya. Ini imam gadungan banget. Kenapa Pak? Dah habis panjang banget, padahal baru baca lam yakunil Pak. Itu aja diteriakin, diomongin. Wah, itu jangan diundang lagi Pak imamnya Pak. Kenapa Pak? Panjang banget. Masa sholat kayak dia aja yang masuk surga? Dia itu ngomongnya begitu. Masya Allah. Terus maunya gimana Pak? Ya kalau bisa rekat pertama itu Toha, Allahu Akbar. Nah, rekat kedua Yasin, Allahu Akbar. Itu makanya sampai kemarin itu ada sholat raweh tercepat di dunia, 21 rekaat 9 menit. Subhanallah. Racing itu kelas. Ini jelas rusak. Idh awayna ila sokhrati fa inni nasitul hud wa ma ansanihu ila syaitanu an adhkurah wattakhada sabilahu fil bahri ajaba. Masya Allah. Itu ikan jalan di air sangat aneh, karena bekas tempat jalannya airnya enggak balik lagi, masih tetap berlubang. Ajaba. Qala dhalika ma kunna nabghi fartadda ala atharihima qasasa. Nah, itu yang kita cari. Kenapa kamu enggak ngomong? Ya? Qala dhalika ma kunna nabghi fartadda ala atharihima qasasa. Ini yang kita capek-capek, ya, yang kita korbankan perjalanan jauh ini, itu yang kita cari. Akhirnya balik, Pak. Fartadda ala atharihima qasasa, sambil mencari-cari. Mana? Coba bayangkan, ujian berat. Itulah proses mencari ilmu. Yang ada itu cuma sabar. Sekarang baru enggak enak dikit aja udah, ya anak-anak sekarang itu belajar itu udah cukup manja. Kayak apa? Saya dulu itu mesantren, makannya itu cuman pecel terong. Itu makannya di mana tempatnya, kadang-kadang makan ada enggak. Sekarang Masya Allah lengkap, jajanannya lengkap, pakainya bagus, peralatannya bagus, tapi tetap aja enggak barokah. Ini itu. Akhirnya dari sekalian, Nabi Musa AS tetap sudah tekad tadi, la abroh, saya enggak akan bakal pantang menyerah. Terus dalam kondisi seperti ini enggak ada ngeluh sama sekali. Yuk balik. Fawajada abdan min ibadina ataynahu rahmatan min indina wa'allamnahu min ladunna ilma. Ini dicetuskan oleh Hisham bin Hakam, adanya ilmu laduni. Nah, ini min ladunna ilma, sehingga mereka mengulirkan orang itu bisa pinter tanpa belajar. Weruh sak jeruning kara, weruh sak durungi winara, menurut Ronggowarsito. Ini namanya ilmu bluetooth. Pengen apal Quran tinggal dikepyok pindah sendiri, kan gitu. Pengen Bukhari tinggal tempel. Ya, padahal kita itu ngapalin Arba'in Nawawi aja apal belakang depannya hilang. Kita sudah mulai enak tengah ke hafal, belakangnya lepas. Gimana bisa laduni? Tuh. Hadirin sekalian, min ladunna ilma, karena memang Nabi Khidir itu diajari wahyu oleh Allah. Makanya di dalam pertemuan itu, setelah ketemu Nabi Musa, kamu Nabi yang punya ajaran yang Allah ajarkan kepadamu, yang tidak diajarkan ke saya. Begitu juga saya. Itu. Tapi Nabi Musa sudah bertekad. Fawajada abdan min ibadina. Dari sini diantara para ulama berbeda tafsir. Ada yang mengatakan Khidir itu nabi, bahkan ada yang mengatakan malaikat, ada yang mengatakan wali Allah, manusia biasa berarti. Tapi yang rajih yang kuat adalah manusia, nabi, rasul. Namun masih hidup atau enggak, beberapa ulama diantaranya adalah Imam An-Nawawi dan juga yang lainnya menyatakan bahwa Nabi Khidir itu hidup sampai sekarang, sampai yaumul qiyamah. Tapi dibantah oleh para ulama, diantaranya dengan firman Allah ya di dalam Al-Quran ya, yang Allah tegaskan bahwa tidak ada satu manusia pun yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu langgeng hidup terus, enggak ada ya. Ya intinya wa ma ja'alna min qablikal khulda, itu ya firman Allah, saya tidak akan menjadikan satu jiwa pun yang langgeng, enggak ada. Dan yang kedua gini Pak, Rasulullah kan mengatakan lau anna Musa hayyan ma wasi'ahu illa ayyattabi'uni. Kalau seandainya Nabi Musa itu masih hidup, tidak mungkin enggak ikut saya. Artinya kalau Nabi Khidir alaihissalam masih hidup, yakin pernah datang ke Rasulullah dan mengikuti risalah Rasulullah, menyatakan masuk Islam bersama Rasulullah SAW. Dan tidak pernah ada itu terjadi, dikisahkan Rasulullah juga enggak. Apalagi klaim-klaim orang sufi yang pernah bahkan Masya Allah Sunan Gunung Jati juga mengklaim pernah ketemu Nabi Khidir. Kemudian Sunan Kalijogo juga pernah ketemu Nabi Khidir. Hebatnya Sunan Kalijogo diceritakan di dalam Suluk Linglung, karena dikatakan linglung karena nyari agama yang benar, Tuhan yang hegi, enggak ketemu-ketemu, akhirnya ketemulah Sunan Bonang. Setelah ilmunya sudah mentok, maka disarankan untuk haji ke Mekah. Hebatnya hajinya renang, enggak pakai kapal. Terus di lautan samudra ketemulah Nabi Khidir. Terus kemudian akhirnya untuk mendapatkan pelajaran laduni, maka Nabi Sunan Kalijogo disuruh masuk lewat telinganya Nabi Khidir. Hebat kan? Itu kan sama dengan Karno lahir lewat telinga itu. Terus kemudian akhirnya diajarkan ilmu-ilmu hikmah yang tidak mungkin dapat di Mekah. Itu. Dan ini penghinaan, seperti Hamzah Fansuri mengatakan, ya, aku pergi ke Mekah, ya, aku cari Tuhan di Mekah hingga ke Baitullahil Ka'bah. Pulang dari Mekah ke Kudus payah, ternyata saya temukan di rumah. Itu, Tuhannya di rumah, jauh-jauh sampai Mekah. Ya. Dari Mekah hingga Kudus ternyata ada di rumah Tuhannya. Siapa? Ya Hamzah Fansuri itu. Karena dia termasuk juga pengikut Manunggaling Kawula Gusti, ya Tuhan ya saya itu Tuhan. Sama Siti Jenar juga. Ketika dipanggil oleh Dewan Dakwah Wali Songo untuk dihakimi, wahai Siti Jenar, Anda dipanggil oleh para wali. Siti Jenar enggak ada. Yang ada adalah Tuhan. Masuk kamu berani-beraninya manggil Tuhan? Akhirnya yang memanggil balik, wahai Sunan Bonang, ini Siti Jenar dipanggil enggak mau, katanya Tuhan dia. Masuk Tuhan dipanggil-panggil, berani banget. Bilang aja sekarang, Tuhan lagi dipanggil. Ya. Setelah itu datang ke sana, wahai Tuhan, kamu dipanggil oleh Sunan Bonang. Sekarang Tuhan enggak ada, yang ada adalah Siti Jenar. Ini bolak-balik aja. Terus akhirnya setelah dipaksa datang, dia pernah menghilang, diledek sama wali. Tuhan kok ngilang? Lucu deh, nongol lagi dia. Tuhan hilang, gitu kan gitu. Akhirnya dia dibunuh, kemudian mengeluarkan darah. Tuhan kok kayak kambing keluar darahnya, enggak jadi dia mati. Kemudian disembelih lagi, keluar darah putih. Kayak walang kadung aja disembelih keluar darah putih. Itu. Ini dialog antara wali dengan Siti Jenar, jelas rekaan untuk meledek hakikat daripada hakim yang dilakukan oleh para wali itu. Oke, kita lanjutkan. Ya. Mana tadi? Satajuni ya. Qala lahu Musa. Nah, ini sudah mulai ada tawaran. Mana tadi? Oke. Fawajada 'abdan min ibadina atayna rahmatan min 'indina wa 'allamnahu min ladunna 'ilma. Enggak ada ilmu laduni. Karena Rasulullah belajar kepada Jibril normal, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali normal belajar ke Rasulullah. Enggak ada yang sekarang ini dari mulai syariat, tarekat, makrifat sampai nanti hakikat kemudian makrifat mendapatkan ilmu kasyaf yang diawali dengan tajalli kemudian menyatu dengan Allah, baru setelah itu diajarin ilmu-ilmu khusus yang tidak diajarkan kepada orang awam. Makanya orang-orang tasawuf itu membagi ilmu itu menjadi empat: ilmu syariat, ilmu tarekat, ilmu hakikat, ilmu makrifat. Zikirnya pun ada empat tingkat. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu zikir, ini syariat. La ilaha illallah mulai tarekat. Allah Allah Allah Allah mulai hakikat. Hu hu hu sampai hi hi hi sampai enggak bersuara. Ini sudah mulai makrifat, terakhir hilang suaranya zikir. Itu namanya zikir ghaibul ghaib. Dia hilang sudah. Makanya banyak mereka sudah sampai seperti ini, levelnya adalah level jadab. Jadab itu gendeng terhormat. Karena dia hilang, meninggalkan dirinya untuk menyatu dengan Tuhannya. Kalau sudah mulai fana, setelah fana nanti tajalli. Tajalli itu nongolnya zat dengan manusia. Setelah tajalli, maka wahdah. Setelah wahdah penyatuan mengkristal wujud, makanya wahdatul wujud, sehingga antara gula teh dengan air sudah tidak bisa dibedakan. Itulah yang dimaksud manunggaling kawula Gusti wahdatul wujud. Nah, ini. Nah, kalau sudah begitu, dia sudah sampai pada taraf dia langsung hatinya belajar kepada Jibril, langsung kepada Allah. Nah, inilah dunia. Gak perlu kitab, gak perlu ini. Bahkan menghina orang-orang taklim seperti ini, mengatakan sembunyikan auratmu. Maksudnya bawa kitab itu aurat, malu-maluin. Ya itu. Akhirnya qala lahu Musa hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'allimta jada. Masya Allah. Ini adab, subhanallah Pak. Adab thalibul ilm. Tidak ada paksaan, karena sudah ada pengertian. Masing-masing punya risalah, tidak saling terikat. Dan belajar di sini adalah belajar bagi Nabi Musa alaihissalam adalah tambahan. Tawarannya cukup beradab. Wahai Nabi Khidir, bisa enggak, subhanallah, saya mengikutimu untuk kamu ajari hal-hal yang Allah ajarkan kepadamu dari petunjuk. Adab. Oleh karena itu hadirin sekalian, inti daripada pelajaran dan belajar itu adab. Makanya kalau sekarang orang belajar enggak dapat adab, itu namanya kognisinya yang tinggi dok. Afeksinya semuanya lemah. Untuk apa? Cerdas tapi nakal. Cerdas tapi ngakal-ngakalin. Cerdas tapi merusak. Itu kognisi. Sehingga di dalam belajar yang benar adalah kognisi, afeksi, kemudian imajinasi, kemampuan sosialisasi, bahasa, semua itu dihidupkan sehingga anak itu tumbuh berkembang bersama-sama. Itu. Kalau hanya kognisi anak itu pinter tok, repot lah nanti. Itu ngerjai bapaknya saking pinternya. Ribet bapaknya. Dan di Indonesia itu lucu pak, belajar itu. Cerita yang menonjol dulu kan kancil nyolong timun, nah itu. Makanya mentalnya kayak kancil semua sekarang jadinya. Iya, kancil itu ciri khasnya apa? Pinter ngakali. Itu buaya aja dikadali, itu singa dikadali, kebo apalagi bagi kancil. Hah, kebo loh, gampang loh kadalin loh. Makanya masya Allah otak-otak kancil itu banyak sekali. Ini hasil pendidikan era tahun 70 sampai 90-an. Kancil nyolong timun. Antum kayaknya termasuk lulusan tahun-tahun ini. Itu. Lulusan tahun-tahun itu antum. Termasuk saya juga. Itu udah pautnya gak lolos. Ceritanya kancil nyolong timun, ejaannya ini Budi, ini Bapak Budi. Padahal gak pernah ketemu Budi. Akhirnya apa? Blank hasilnya. Gak ada. Nah ini lain. Moral. Qala lahu Musa hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma ala an tu'allimani mimma 'ullimta rushda. Rushdun, masya Allah, petunjuk. Jadi target belajar itu hidayah. Kalau anak antum cuma pinter dong, gak dapat hidayah untuk apa? Akhlak, moral, hidayah, itu yang dikejar oleh Nabi Musa. Ibarat kasarnya, kalau bukan cari ini ngapain saya jauh-jauh belajar? Saya juga sudah dapat kok wahyu dari Allah, tapi ingin menetapkan untuk kita, karena memang wa fi qasasihim ibratun li ulil albab. Belajar itu moral, belajar itu hidayah. Qala lahu Musa hal attabi'uka, adab, enggak main paksa. Eh Nabi Khidir, lo mau enggak ngajarin gue? Itu enggak. Tawarin, wahai Nabi Khidir, boleh enggak saya ikut? Berarti di sini adanya pendaftaran. Daftar, izin. Tuh. Terus kemudian pamit. Kalau bahasa pesantren dulu itu sowan ke kiainya. Pak Yai, saya mau belajar di pesantren Pak Yai, boleh enggak? Gitu. Jangan selonang-selonong, seluman-selumun. Tapi enggak selamat. Qala innaka lan tastati'a mayya sabra. Qala innaka lan tastati'a mayya sabra. Tapi Musa, kayaknya kamu enggak bisa sabar sama saya. Allahu Akbar. Modal utama mental kesabaran taklim. Enggak ada lagi. Nabi Musa, Nabi Khidir enggak mengatakan kamu enggak akan bisa syukur, enggak. Kamu enggak akan bisa tawakal, enggak. Tapi qala innaka lan tastati'a ma'iyya sabra. Intinya sabar, belajar itu. Ngapalin butuh sabar, taklim butuh sabar, murojaah butuh sabar. Sampai sekarang tinggal di suatu, kalau Hindu itu mandala, kalau ini dulu zaman awal-awal pesantren, sekarang istilahnya boarding, itu butuh sabar. Ya anak butuh sabar, ya bapak butuh sabar. Orang tua kadang-kadang yang malah gak sabar, datang-datang katanya, ngapain bu datang? Iya pak, anak saya kangen, yang kangen anak apa ibu? Nah itu gak sabar ibunya. Anaknya padahal udah beres, keres lah, selesai. Dah, nongol, ternyata yang enggak betah, yang enggak sabar, ibunya kangen gitu. Sabar. Qala innaka lan tastati'a may yasbara. Wa kaifa tasbiru 'ala ma lam tuhit bi khubra? Bagaimana kamu bisa sabar sesuatu yang sudah saya ketahui sebelum terjadi, karena informasi wahyu dari Allah kamu enggak. Ini masalahnya. Nabi Musa, Nabi Khidir sudah faham. Apa yang saya lakukan di syariatnya Nabi Musa enggak boleh, di syariat saya boleh. Ini yang menjadi masalah. Nanti kita lihat. Sehingga kamu enggak bakal sabar Musa. Ya? Qala satajiduni insyaallahu sabira. Enggak juga meyakinkan. Saya pasti sabar, Nabi Khidir, tenang aja enggak. Insyaallah. Karena Nabi Musa juga masih raba-raba, ujiannya apa ini nanti? Kuat enggak saya? Sehingga dia bilang, satajiduni insyaallahu sabira wa la a'si laka amra. Saya tidak akan membangkang perintahmu. Ini lagi syarat thalibul ilm. Kalau sudah dibikin agreement, aturan, jangan dilanggar. Tuh, repot. Aturan-aturan di dalam belajar itu harus ada. Dari sini hadirin sekalian, aturan kesekolahan, kepesantrenan itu harus. Nabi Musa aja dibikinin aturan, enggak boleh dilanggar. Wala a'si laka amra. Makanya ada punishment-nya, melanggar ini, punishment-nya sekian, melanggar ini, poinnya sekian. Sunnah itu. Anda bilang pakai aturan-aturan segala ini model sekolah apa kantor ini loh. Keliru. Nah. Qala fa in ittaba'tani fala tas'alni an shay'in hatta uhdisa laka minhu dhikra. Ini sudah penandatanganan agreement. Makanya dari salian, mondok itu juga harus ada lembar komitmen. Kasih muridnya. Kamu mondok, 1, 2, 3, 4, 5, 6, setuju? Tanda tangan. Nabi Musa, bikin agreement sama Nabi Khidir. Nabi Musa, kamu kayaknya gak bisa sabar sama saya. Akhirnya Nabi Musa tetap memaksa, karena ingin belajar. Saya usahakan insya Allah sabar. Nabi Khidir sudah mulai bikin agreement, aturan. Satu, gak boleh tanya ya sebelum saya ceritain. 2, 3, 4. Pondok juga harus bikin. Yang mondok ke sini, 1. Harus mentaati aturan. Aturan kaitannya KBM di asrama. Kemudian masalah pakaian, masalah uang jajan, dan yang lainnya. Seret. Tanda tangan. Sunnah itu. Qala fa in ittaba'tani fala tas'alni an shay'in hatta uhdisa laka minhu dhikra. Ini memang berat, Pak. Subhanallah. Ujian pertama ditunjukkan. Yang enggak sadar berjalan aja. Tiba-tiba فَانْطَلَقَا حَتَّى إِذَا رَكِبَا فِي السَّفِينَةِ خَرَقَهَا قَالَ أَخَرَقْتَهَا لِتُغْرِقَ أَهْلَهَا لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا إِمْرًا. Pergi naik perahu. Ternyata perahunya itu dijebolin semua. Coba bayangkan perahu bagus-bagus. Ini ceritanya sudah numpang gratis, Pak. Perahu dijebolin. Akhirnya Nabi Musa di syariatnya ngerusak itu enggak boleh. Nabi Khidir, kita ini udah numpang gratis. Kok malah kita enggak tahu diri, kapal bagus-bagus dijebolin. Qala alam aqul innaka lan tastati'a ma'iyya sabra. Apa kata gue tadi? Kamu enggak bisa sabar sama saya. Itu. Nah, lupa dia. Padahal baru nulis agreement. Ini lupa yang kedua. Setelah lupa ikan tadi. Ya. Qala alam aqul laka innaka lan tastati'a ma'iyya sabra. Akhirnya dia minta, qala la tu'akhidni bima nasitu. Lupa. Ini mengingatkan Bani Israel yang ledek Rasulullah SAW pernah lupa. Nabimu lupa 4 kali, ente biarin aja. Ngurusi nabi lain loh, kan gitu. Udah gitu enggak masuk Islam. Itu. Inni bima nasitu wala turhikni min amri usra. Tolong Nabi Khidir, jangan persulit saya untuk belajar. ya, wala turhiqni, jangan kamu bikin saya itu capek, jangan saya dipecat, jangan dilepas sehingga saya mendapatkan kesulitan. Minta ini DO, ini mau DO ini ya. Wah, ini udah layaknya. Makanya santri itu ada kadang-kadang kasih sanksi, dipulangin, skorsing, tapi bisa saja di DO. Ini aturan, belajar. Ada skorsing, ada DO. Ini masih skorsing ini. Ya. Dah, dimaafin. Akhirnya jalan. Waktu jalan dikisahkan di dalam luar ini ayat ini dari Israiliyat, ada burung yang lagi bertengger di kapal sambil minum ke dalam air. Wahai Musa, ilmuku ilmumu yang kita dapat dari Allah seperti air yang diminum oleh burung itu dibanding ilmunya Allah yang masih tersisa. Akhirnya berjalan dengan obrolan-obrolan lupa lagi. Fantanaqa hatta idza naqiya gulaman faqatana qala aqtalta nafsan zakiyatan bighairi nafs laqad ji'ta syai'an nukra. Ini jelas diingkari Nabi Musa. Kenapa? Karena di syariatnya Nabi Musa itu siapa yang membunuh satu jiwa kayak membunuh fa'aka'annama qatalan nasa jami'a, seperti bunuh seluruh manusia. Enggak bisa. Gimana Nabi Musa, Nabi Khidir bunuh anak kencur enggak dosa, diprotes habis-habisan. Lupa semuanya. Ingat di syariatnya ini pelanggaran besar. Enggak bisa. Di dalam syariatnya Nabi Musa kan siapa yang membunuh manusia seperti membunuh seluruh manusia. Laqad ji'ta syai'an nukra, bukan hanya imro. Kalau tadi imro, imro itu perkara yang baru, yang belum pernah saya lihat. Ini nukro, mungkar syadid. Anak umur kencur, bayi dibunuh. Ditenteng lagi pak, nyara bunuhnya pak. Dijambak rambutnya, ditenteng, digorok. Coba bayangkan. Bagi Nabi Musa udah hilang semua. Perjanjian taklim tadi. Ngebleng. Karena ngelihat kemungkaran yang berat itu, akhirnya protes. Qala alam akul laka innaka lan tastati'a ma'iyya sabra. Ingat Nabi Musa, apa kata gue? Lo enggak sabar. Waduh. Qala in sa'altuka 'an syai'in ba'daha fala tusahibni qad balaghta min ladunni 'udhra. Sekarang gini Nabi Musa, tolonglah kasih terakhir. Kalau saya sampai tanya sekali lagi, udah enggak apa-apa saya dipecat. Jangan lagi aku menyertai kamu lagi. Fala tusahibni qad balaghta min ladunni 'udhra. Sudah. Kayaknya saya selalu enggak enak kalau lanjutin ngelanggar lagi. Dan ini menunjukkan pelanggaran itu kalau sudah 3 kali berat, Pak. Pecat. Drop, sudah. Kaidah di pesantren, melakukan kemungkaran berat, pelanggaran kan ada ringan, sedang, berat. Kalau di tempat pondok saya, ada yang sekali melakukan itu langsung keluar. Kriterianya ada, di antaranya narkoba, merokok, melakukan kekerasan, menghina pimpinan, itu langsung keluar. Ada yang 3 kali, 1, 2 drop. Akhirnya datanglah ke suatu tempat. Di suatu tempat itu kelaparan, minta sesuatu makanan di kampung itu enggak ada yang ngasih. Pelit nampaknya ini. Nabi Musa rada ini, ada sesuatu di hatinya ini, orang kampung dimintai makan pada pelit semua. Ini persis yang dialami oleh sekelompok sahabat yang ketika itu Abu Sa'id Al-Khudri minta jamuan enggak dikasih. Akhirnya di dalam hati sahabat juga ada sesuatu. Akhirnya mau enggak mau wong kita juga tamu, pergilah. Tidak lama kepala kabilah itu disengat kala jengking kan, akhirnya minta ruqyah. Ah, saya enggak mau ruqyah kalau lo enggak ngasih apa-apa. Itu. Kamu tadi diminta gitu aja enggak ngasih. Pokoknya harus ada upah. Ya udah kalau sembuh nanti kita upahin. Akhirnya dikasih kambing banyak sekali. Tapi jangan diambil semua ya, sebelum kita konsultasi ke Rasulullah. Akhirnya Rasulullah SAW mengatakan, ya, inna khairoma akhattum ajron minal Qur'an, sebaik-baik upah yang kamu ambil adalah dari pengobatan Al-Quran ini. Karena kalau pengobatan penguatan biasa aja boleh, apalagi Masya Allah Al-Quran. Dan ini bukan berarti bolehnya mengambil upah dari bacaan Al-Quran. Ini upah pengobatan, bukan bacaan. Kalau bacaan Rasulullah mengatakan ikra'ul Qur'ana wala ta'kulu bihi, bacalah Qur'an, jangan kamu makan dari bacaan Al-Qur'an itu. Itu beda konteksnya. Oke. Akhirnya fantalaqa hatta idza ahla qaryatin al ahla qaryatin istad'ama ahlaha fa abaw ay yudayyifuhuma, minta makan enggak dikasih. Fawajada fiha jidaran yuridu an yanqadda faqama, nemu tembok miring. Hei Musa, yuk kita tegakin nanti biar enggak ambruk nih, kasihan yang punya. Nabi Musa lupa. Qala law syi'ta latakhadta 'ani ajra. Nabi Khidir, kayaknya ini kesempatan, kita kan lapar nih, minta makan ke mereka juga gak dikasih, gimana kalau kita minta upah kepada yang punya tembok ini. Lupa dia. Qala hadza firaqu baini wa bainik, saunabbi'uka bita'wili ma lam tastati' 'alaihi sabra. Kata Nabi Musa, kata Nabi Khidir, inilah sudah habis persyaratan perpisahan. Ini kita harus pisah. Nabi Musa, kamu sudah sesuai dengan perjanjian yang kamu sampaikan juga, kamu sudah berhak untuk di DO. Akhirnya hadza firaqu baini wa baini. Sebelum pisah saya akan ceritakan. Ini menunjukkan hadirin sekalian, seorang guru harus memberikan penjelasan apapun yang subhat pada otaknya murid. Enggak boleh meninggalkan suatu tanpa penjelasan. Kalau murid itu penasaran, kalau murid tidak tahu aturan yang jelas kenapa ini dilarang ini. Makanya sebetulnya aturan itu akan bisa terterapkan dengan baik. Yang penting murid itu paham, kenapa saya harus dipush-upin? Kenapa saya harus dihukum? Kena itu harus ada. Nah, kadang-kadang pokoknya kasih aturan tanpa ada sosialisasi. Jadi anak akhirnya apa? Terkaget-kaget. Makanya yang paling terpenting aturan apapun bentuknya, hatta katanya berat, gak ada berat kalau adanya sosialisasi pemahaman. Dek, kamu dihukum ini karena seperti ini, nanti efeknya begini. Loh, kalau kamu ngelanggar artinya begini. Coba kalau sekarang kamu ngelanggar, gak ngafalin Quran, gak nyampe target, nanti sekolah dimarahin sama bapak kamu loh. Nanti dikiranya kita main-main loh. Gimana? Paham gak? Nah gitu. Jadi anak gak ngerti. Kalau nanti apalanya gak target, sekolahnya gak memberikan hak pada yang telah disepakatin, nanti wali murid pasti apa? Nanya, kenapa anak saya? Nah anaknya dipahamin. Dek gini loh dek, kalau kamu nanti terlambat masuk kelas, efek dominonya begini. Kamu nanti gak bisa ujian. Nanti akhirnya kelas 2-nya, kelas 3-nya, SMA-nya ribet. Kalau kamu gagal SMA, nanti sampai perguruan tinggi, akhirnya apa? Nilainya low. Nah, gimana? Mau gagal? Paham dia. Contoh aja anak tengkar. Ketika saya tanya, semuanya sepakat. Dek, kamu kesini mau cari musuh apa cari teman? Itu langsung, gak mau tengkar kok habis itu. Kita fahamkan. Kalau kamu kesini mau nyari musuh, saya yang pertama kali musuh kamu. Itu langsung. Itu loyo dia. Itu kalau kamu kesini nyari musuh, pertama kali musuh kamu saya. Yang keduanya setan mungkin. Kalau kamu kesini nyari teman, kenapa kamu tengkar? Itu kita hukum. Kalau enggak apa namanya lagi, umpamanya enggak sembuh-sembuh, suruh sholat di belakang. Saya jadi imam, belakang saya jejer, ya. Yeah. Itu sampai akhirnya akor. Ya, paling sehari dua hari udah akor kembali. Ini karena dijejer di sholat itu paling enggak kan nengok begini kan. Kalau salam kan itu. Ini persyaratan. Akhirnya wa ammas safinatu fakanat ni masakin ya'maluna fil bahri fa'aradtu an a'ibaha wa kana wara'ahum malikun ya'khudhu kulla safinatin ghasba. Alasannya logis. Kenapa saya rusak kapal yang tidak rusak benar-benar? Karena di depan itu ada perompak. Saya lubangin, saya rusak karena perompak nanti akan ambil kapal-kapal yang bagus. Yang jelek pasti akan lewat dalam rangka untuk menyelamatkan kapalnya orang miskin ini. Karena ini satu-satunya tempat ma'isyah dia. Kasihan kalau sampai dirampas oleh perompak. Subhanallah, hikmah. Oh, clear jadinya. Gak penasaran, kenapa saya dihukum? Oh, dijelasin. Musa, kapal ini sebetulnya tadi gak saya rusak total kan? Sampai tenggelam gak kan? Saya rusak hanya sekedar kalau kelihatan dari jauh seakan-akan kapal itu jelek, gak bagus. Sehingga perompak gak minat untuk ambil. Kasihan nih kekayaan satu-satunya si miskin untuk mencari ma'isah. Oh gitu ya. Lihat Nabi Musa juga akhirnya menerima. Wa ammal hulam fa kana abawahu mu'minain fa khashina an yurqauma tughyanan wa kufra. Adapun anak yang saya sembelih tadi Musa, nanti membikin kedua orang tuanya itu kufur. Ya? Yeah? Dan ingkar bahkan murtad gara-gara anak. Memang anak itu al-waladu mabkholatun majbanatun majhalatun mahzanatun. Anak itu kata Rasulullah bisa bikin pengecut orang tua, bodoh orang tua, bakhil orang tua, susah orang tua. Betul. Bahkan orang tua itu senang disusahi anak. Punya anak itu banyak susahnya daripada senangnya. Tapi alhamdulillah orang tua itu dikasih rahmat Allah, senang disusahi anak. Buktinya lihat aja apalagi ibu-ibu, kalau punya anak gak nangis 6 bulan. Senang apa susah? Ya, yeah? Susah. Bahkan cari keliling tukang ruqyah. Pak Ustaz tolong diruqyah anak saya Pak Ustaz. Kenapa bu? Gak nangis 6 bulan. Duh, seneng dong bu. Enak, tenang. Rumahnya gak rame. Orang nangis itu juga ribet. Susah. Senang disusahi anak. Dari mulai sekolah TK, SD, SMP sampai SMA, sampai perguruan tinggi susah kan? Itu. Itu. Akhirnya fa'aradna yubdilahuma rabbuhuma, Allah akan ganti anak yang lebih baik, khairan minhu zakatan wa aqrab rahma, masyaallah. Allah ganti dengan anak yang soleh, alim dan dekat dengan Allah. Subhanallah, Pak. Hikmah. Makanya di sini seorang muslim apapun takdir yang terjadi jangan disikapi gundah. Kata Rasulullah, la yaqdillahu qada'an illa kana khairan lahu. La yaqdillahu li mu'minin qada'an illa kana khairan lahu. Tidaklah Allah memutuskan suatu putusan buat orang mukmin pasti baik di belakangnya. Kalau kita contoh aja, ada orang masya Allah ditakdirkan gak punya anak. Ternyata hikmah. Kalau seandainya punya anak, mungkin anaknya ke narkoba atau tidak bisa mendidik dengan baik jadi durhaka, atau anaknya lahir cacat. Mendingan anak gak punya anak. Yang akhirnya kalau terjadi anak, anak gak bisa terima, sehingga anak lebih mungkar, lebih ingkar, lebih jauh dari Allah. Subhanallah. Akhirnya dia terima dengan penuh kesabaran. Bahkan masya Allah ada kisah menarik yang diturunkan oleh Imam oleh Syekh Ali At-Tantawi di dalam kitab Indonesia, satu kitab yang hasil kunjungan beliau berbulan-bulan ke Indonesia pada tahun 1956 ya kalau enggak salah. atas undangan Departemen Agama ketika itu, masih zaman Soekarno. Dari kunjungan itu beliau tulis Indonesia. Dia cerita kisah yang menarik. Ketika di Jakarta, di samping rumah kontrakannya ya ketika itu tinggal, maka ada suara rumah tiap hari ramai. Setelah itu dia penasaran, ada apa ini rumah ramai terus? Ternyata itu rumah salah seorang yang menampung anak-anak terlantar, anak-anak yang tidak jelas ininya, asal usulnya, maksudnya keluarganya siapa, tampung. Dari dialog, jumlah yang ditampungnya lebih dari 130-an anak. Yang ketiga itu sudah sisa 80 sekian. Yang lainnya sudah jadi, ada yang jadi dokter, ada yang jadi pengacara, semua gak ada yang gagal. Berawal dari dia hidup sudah bertahun-tahun gak punya anak. Bahkan sampai di ujung perceraian. Dan setiap hari adanya adalah kering dan juga tidak harmonis. Akhirnya di subuh hari ada rame-rame di samping rumahnya, di sampah tong pembuangan sampah ditemukan bayi dibuang. Kemudian terbersih di hatinya untuk niat memungut anak itu. Wah, kayaknya daripada kita gak punya anak lama, kayaknya saya pungut aja deh. Hatinya wujud itu. Akhirnya musyawarah sama suaminya, cocok. Sudah, kita ambil, barangkali inilah yang menyatukan kita, yang bisa melangsungkan rumah tangga kita. Dia dipungut. Dari situlah muncul perasaan keibuan, kebapaan seperti anaknya sendiri. Dan setiap anak yang ditemukan terlantar, anak yang gak jelas, ditampung dia sampai jumlahnya 136. Masya Allah, Pak. Coba bayangkan, Allah gak memberikan karunia anak, akhirnya dengan kesabaran dikasih anak 136. Dan anehnya tidak ada yang gagal. Dan ketika Syekh Ali Tantowi tersebut datang sambil wawancarai anak-anak, ditanya, bagaimana keadaan kamu di sini? Semuanya menjawab rata-rata senang. Dan kalau seandainya ada komentar negatif kepada orang tuanya, tidaklah banyak, dan itu patut seperti anak ke bapak. Pasti ada komentar-komentar yang biasa ya, anak sama bapak. Tapi rata-rata seperti sama orang tuanya sendiri. Bahkan saat ditawari oleh Syekh Ali Tantowi, karena dia yang melihat sudah tua ya, suaminya juga udah mulai uzur ini, apa kamu gak susah kalau begini terus ya? Cobalah kamu titipkan di panti-panti yang norma, yang legal, atau pemerintah, atau cari pondok. Saya tidak akan mungkin bisa lepas dengan anak-anak yang ada ini. Apalagi dia sambil menunjuk anak yang dia dapat awal, yang ketika itu sudah umur besar, dewasa. Bagaimana dengan anak ini? Akhirnya dia mengatakan, saya tidak akan lepas mereka kecuali saya tua renta atau meninggal dunia. Suaminya juga mengatakan sambil senyum di belakangnya, saya akan terus setia di belakang kamu membesarkan anak-anak. Allahu Akbar. Inilah hadirin sekalian, seperti hikmah ini, kita gak tahu yang Allah ungkap. Nanti kalau anak ini besar, membuat kufur orang tuanya, membuat murtad orang tuanya, membuat durhaka kepada Allah orang tuanya. Untuk apa? Makanya kalau antum ditakdirkan Allah punya anak, itu khairan lah, baik buat antum. Kalau enggak punya anak, khairan lah. Ya? Intinya semuanya, kata Rasulullah, la yaqdillahu li mu'minin qada'an illa kana khairan lahu. Tidaklah Allah memutuskan satu putusan pada seorang mukmin, melainkan putusan itu baik buat manusia itu. Wa ammal jidaru fakana li ghulamaini yatimaini fil Madinah. Masyaallah, Pak. Adapun tembok ini milik dua yatim yang dia sekarang hidup di perkotaan. Wa kana tahtau kanzul lahuma, di bawahnya ada harta karun. Qila, di antara ulama mengatakan sahifah. Sohifa itu lempengan-lempengan yang terbuat dari besi, yang di situ ada ilmu yang nanti manfaat buat anak itu kalau sudah dewasa. Ada yang mengatakan di situ harta karun berupa emas perak. Wa kana abuhuma salihah. Kedua orang tuanya itu soleh. Fa arada rabbuka ayyablugha ashuddahuma. Allah pengin ini tembok tidak jatuh sampai nanti besar bisa dimanfaatkan oleh anak-anaknya itu. Wa yastakhrija, kemudian dikeluarkan kan zuhuma rahmatan min rabbik, sebagai bentuk rahmat dari Allah. Wa ma fa'altuhu ni ba, sehingga tidak bisa ditiru. Ada orang yang sekarang enggak sholat katanya alasannya Nabi Khidir. Ada orang yang tidak terikat oleh syariat katanya alasannya Nabi Khidir. Nabi Khidir itu mengatakan, "Wa ma fa'altuhu an amri." Ini saya lakukan bukan putusan saya, kehendak saya, keinginan saya dan reka-rekaan otak saya tidak. Dzalika ta'wilu ma lam tasti' 'alaihi sabra. Itulah penjelasan yang menyebabkan kamu tidak bisa sabar terhadap apa-apa yang saya lakukan selama kamu bersama saya. Dari sini Nabi Khidir itu nabi, dan itu semua atas dasar wahyu, sehingga wajar melakukan hal-hal yang seperti itu. Lah kalau sekarang ada orang yang ngaku saya mendapatkan ini dari wangsit-wangsit yang itu halusinasi dari setan, diklaim wahyu, enggak bisa, sehingga melakukan keanehan, kenyelnehan, bahkan mengklaim bisa keluar dari syariat Rasulullah SAW, tidak terikat dengan syariatnya Muhammad, karena posisi saya seperti Khidir dengan Nabi Musa alaihissalam. Jadi posisi saya dengan Nabi Muhammad seperti Khidir dengan Nabi Musa, jelas berbeda konteksnya. Nabi Khidir, wa ma fa'altuhu an amri, itu saya lakukan bukan karena putusan saya, rokzu saya, keinginan saya, dan murni akal-akalan, reka-rekaan dari saya, tapi wahyu minallah. Wallahu a'lam bishawab. Saya kira itu yang insyaallah proses belajarnya Nabi Musa kepada Nabi Khidir, banyak hikmah yang kita bisa dapat dan hendaknya kita tiru ya, dari mulai awal sampai akhir, supaya kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat insyaallah. Saya kira kita buka untuk tanya jawab, silakan. Kalau enggak ada kita tutup. Gimana Pak? Ini sudah dimatikan ya listrik? Belum. Iya, makanya kok anget. Ya. Silakan. Masih lama kan tidurnya, Pak? Tenang aja. Langsung aja juga enggak apa-apa. Silakan. Iya, Pak. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Semua makan, karena Rasulullah mengatakan dalam satu hadis lagi, ya, la solata liman subhanallah. La solata bi hadrati ta'am, tidak ada solat bagi orang yang di depannya ada makanan. Wala huwa yudafi'ul akhbathaini, dan juga tidak ada sholat bagi orang yang menahan dua keburukan, kentut kencing atau buang hajat. Ya, kentut tarik ulur, tarik ulur, enggak khusyuk sampai kadang keluar keringat dingin. Ya jelas enggak ada faedah. Wallahi antum kalau enggak percaya lakukan itu, tidak ada kecuali gerakan dok, hati antum udah ngebleng, pikiran antum udah ngebleng, makanya batalin. Oleh karena itu nahan makan, nahan itu keburukan, enggak boleh. Cuman ditekankan isya, kenapa? Kenapa, Pak? Ayo, ada rahasianya. Hah? Kenapa? Waktunya apa itu? Isya panjang. Nah, kenapa enggak boleh? Hah? Oh, boleh makan karena panjang gitu. Ya, pertama begini. Kata Rasulullah, "Laula an asyqa 'ala ummati la akhartu al-isya li hadzal waqt." Kalau bukan karena memberatkan umatku, maka aku akhirkan sholat isya pada waktu ini. Ketika itu hampir menjelang pertengahan malam. Tapi jangan sampai lewat, karena Rasulullah SAW mengatakan waktu sholat isya ila nisfil lail, waktu sholat isya itu sampai pertengahan malam. Kemudian yang kedua, berarti afdolnya di akhir. Kemudian yang kedua, orang itu kalau sudah penasaran makan di malam hari, itu memang susah ditahan. Kan rata-rata makan di malam itu enak. Makan malam itu enak, masya Allah. Apalagi untuk biasakan tiap malam makan, masya Allah. Apalagi nasi ya. Udah, subhanallah. Nasinya empuk, liwet. Wah, udah. Karena pembentukan kolesterol itu rata-rata nikmat. Itu. Makanya rata-rata orang itu kalau makan makan malamnya rajin, gampang blenduk, gampang gemuk. Nah ini, sehingga diri sekalian, semakin malam semakin bahaya, sehingga jangan sampai ditunda. Makanya dianjurkan oleh para tabib zaman dahulu dan sekarang juga, hendaknya makan malam itu kalau memang mau, jangan sampai kurang dari 3 jam sebelum tidur. Dan jangan sampai kalau bisa setelah matahari terbenam. Makanya kita disuruh makan segera. Karena kalau nanti menjelang tidur, wah itu langsung ngendap. Karena kenapa 3 jam sampai 5 jam? Karena 3 sampai 5 itu pencernakan sudah mulai habis. Terolah, terserap. Itu aja. Sehingga ketika antum makan habis 3 jam, 5 jam baru tidur, itu insya Allah masih sehat. Lah ini baru makan nasi goreng, udah gitu tambah masya Allah telurnya telu. Wah, mantep tidur. Ah gitu. Mantep itu. Paginya langsung kemertek. Itu. Kayaknya 3 jam kasih space atau 5 karena pengolahan. Ya, terus cerna, terserap, nah baru tidur. Lumayan sehat. Itu. Ada lagi, silakan. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yaitu sudah memang pernah dilakukan musuh Islam, yaitu pada zaman Abdullah ibnu Abbas mengatakan Musa yang dimaksud ini adalah bukan Musa bani Israel. Nah baru setelah itu Ibnu Abbas menceritakan riwayat tersebut. Wallahi saya mendengar penjelasan dari Rasulullah SAW bahwa pernah Nabi Musa berceramah di depan Nabi Bani Israel mengatakan, apakah ada orang yang alim di atas muka bumi ini lebih daripada engkau? Tidak ada. Akhirnya Allah menegur Nabi Musa, ada. Nih, temulah kamu di suatu tempat ini, nanti kamu akan ketemu dengan orang yang lebih alim daripada kamu di muka bumi ini, yaitu Nabi Khidir. Itu jelas ya. Dengan demikian telah dibantah oleh Abdullah ibnu Abbas bahwa Musa yang ada ini adalah Musanya Khidir dan Musanya Bani Israel. Dan ini memang hidup semua mas ya, dari mulai Nabi Khidir, Zulqarnain, dan termasuk Ashabul Kahfi ini semuanya hidup pada zaman Bani Israel. Artinya pada zaman Nabi Musa, setelahnya Nabi Musa. Bahkan kalau Ashabul Kahfi ini hidup pada zaman Nabi Isa AS, setelah Nabi Isa AS. Itu ya. Rajanya Romawi. Adapun klaim bahwa Ashabul Kahfi, kahfinya itu ada di Jordania, itu tidak pas. Karena kalau kita baca di dalam Al-Quran ini, surat Al-Kahfi ini kuahnya itu harus menghadap ke utara, sementara kalau di mana di sono menghadap ke selatan. Ini enggak pas ya. Kalau sebentar mana nah ini dia Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa tarasyamsa idza tala'at, kamu lihat matahari ketika terbit, tazawara an kahfihim datal yamin, menimpa sebelah kanannya gua ketika terbit. Berarti ngadep kemana pak? Ke selatan apa utara? Ini utara kan? Ini timur gak? Timur. Ketika matahari terbit nimpa sebelah kanannya, berarti ngadep ke utara. Terus kemudian wa idza gharabat taghriduhum dhat asy-syimal, ketika terbenam sinar matahari menimpa sebelah kiri agak ke belakang. Hikmah pak, masya Allah. Ketika terbit itu nimpa sebelah kanan agak ke mulut gua, karena sinar matahari pagi itu sehat. Subhanallah pak. Allah set demi rahmat hambanya dicarikan tempat yang memang betul-betul sehat dan gak bahaya. Dan itu pun dibikin bolak-balik setiap saat. Ya kalau terus tidur terus 300 lumutan repot pak. Itu. Dan itu sinar matahari ketika pagi masuk sebagian ke apa namanya ke lubang ke guanya, tapi gak masuk banget. Karena kalau masuk ngenain tubuhnya, yuk geseng. Itu 300 lebih tahun, tapi hanya masuk untuk menyinari gua supaya sehat. Tapi kalau kena terbenam, itu hanya menyinari sebelah kirinya agak belakang, jadi gak masuk ke mulut gua. Tapi kalau kita lihat di Jordania, itu ngadepnya ke selatan. Ini dijelaskan oleh Imam Ibnu Katsir, harusnya gua itu ngadep ke utara bukan selatan. Sehingga di dalam pendapat para ulama, guanya itu disinyalir ada tiga tempat ya. Ada yang mengatakan di daerah itu Yordania itu, ada yang mengatakan di Romawi, karena memang rajanya ini raja Romawi. Dan di situ dijelaskan di sini ada hutan. Sementara saya lihat kanan kirinya enggak ada bekas-bekas hutan di Yordania itu. Hanya apa namanya gua-gua yang pasir, gua-gua batu, enggak ada tanaman. Terus wahum fi fajwati min dalika min ayatillah man yahdillahu fawal muhtad wa man yudlil falan tajidalahu waliyan mursyida. Wa tahsabuhum ayqadha, kita lihat seakan-akan bangun tapi enggak bangun. Wa nuqallibuhum dhatal yamini wa tadashshimal. Jadi itu dibolak-balik. Jadi artinya dengan sendirinya orang tidur kadang ngelimpang kiri kanan bolak-balik. Wa kalbuhum basitun dira'ahi, itu anjingnya begini terus di depan. Kayak melek padahal tidur juga. Dan subhanallah, lawit tala'ta 'alaihim lawallaita minhum firara. Kalau kamu lihat pasti lari ke berit-berit. Allah set supaya enggak terganggu. Setiap orang dengar takut. Orang lihat takut. Di sini Allah katakan, lawit tola'ta alaihim, kalau kamu melihat saja, lawallaita, kamu akan pergi minhum firoro, lari ke berit-berit. Kenapa? Walau mulikta minhum ru'ba, ketakutan. Antum kan kadang-kadang pergi ke suatu tempat kan merinding pak, ya kan? Itu dibikin kayak gitu. Merinding banget. Kayak ada sesuatu. Jadi orang itu gak ada yang lewat di daerah sekitar itu. Pun deket itu perasaan tempat itu enggak enak. Ada sesuatu yang menakutkan. Makanya Allah berikan semuanya sunnatullah. Sehingga di sini ikhwan, antum kalau sudah di atas hak mencari ridha Allah, jangan takut. Intan surullah yang surukum, Allah akan atur semuanya. Ya, siapa sekarang ngira bisa hidup pak 350 tahun tidur? Allah kasih sinar matahari kayak tadi. Kemudian dibikin orang takut mendekat dengan sendirinya. Subhanallah. Dengan demikian dakwah-dakwah hak, ya, Allah akan bikin, subhanallah, kalau kita urus-urusan menyampaikan hak kadang-kadang bisa aja dimusuhin orang jutaan, tapi alhamdulillah Allah selamatkan para ulama, Allah selamatkan para da'i. Yang kalau menurut akal manusia udah habis, ya, itu buat pelajaran kita semuanya insyaallah. Ya, silakan Pak. Ya, tunggu dulu. Ya. Pukulan itu boleh diterapkan untuk pendidikan, bukan untuk pelampiasan. Dan itu para ulama menyarankan setelah 10 tahun. Karena Rasulullah mengatakan wadribu 'alaiha wa hum abna'u 'ashri sinin, pukullah untuk salat karena umur 10 tahun. Tapi di pesantren karena takaran kasih sayangnya itu lemah dan kadang-kadang bisa sampai pada hanya sekedar pelampiasan, maka saya tidak sarankan untuk menerapkan pukulan. Ada yang pakai rotan, ada yang pakai pecut, ada yang pakai ini. Maka sanksi fisik kita harus sepakati dengan orang tua. Di pesantren saya ada sanksi fisik, tapi setelah kita sepakat dengan orang tua. Satu, lari-lari. Dua, push up. Tiga, kadang-kadang nyapu bersih-bersih. Itu aja. Selain itu, setelah kita tawarkan ke wali murid, banyak gak setuju. Dan saya juga gak mengizinkan karena takarannya orang itu kadang-kadang, contoh mukul, beda-beda. Yang badannya gede beda dengan kecil, yang sedang marah, yang sedang gak marah. Itu akhirnya apa? Kasihan anak. Atau kadang ada stressing subjektif, gak seneng sama anak itu, pukulannya lebih kencang. Ada yang sayang sama ini, agak diringan-ringanin. Ini semuanya sangat subjektif dan relatif, makanya gak sarankan. Terus kemudian sanksi itu banyak sekali Pak. Kenapa kita harus menempuh, ya? Contoh aja sanksi menulis Al-Quran, sanksi kita suruh untuk melakukan bebersih. Bahkan masya Allah, sanksi anak disuruh kultum 5 menit. Itu juga jenis dari sanksi. Yo, kamu ceramah tentang pelanggarannya aja. Kita suruh, tolong sekarang kamu ceramah, ya sebisanya, gak apa-apa. Tentang mubadir menyenyekan makanan, karena dia ketahuan buang-buang makanan. Atau sering main-main air. Sudah, suruh jelasi tentang manfaat air. Allah menciptakan air. Banyak sanksi yang sifatnya mendidik. Cuma kadang-kadang memang efek jeranya itu enggak senyengat yang fisik, gitu loh. Itu. Kalau ini lamban, ibarat obat herbal itu Pak. Jadi enggak kena-kena. Yang kena itu langsung disentil jeger gitu langsung. Ah, kapok enggak loh. Itu. Ini bahaya juga. Oleh karena itu, kalau di pondok kita komunikasi dengan orang tua, kemudian kita sepakatin hanya 3, push up, lari sama kebersihan. Itu pun enggak disuruh bersihin toilet. Itu repot juga nanti. Ya, itu. Ada lagi? Ya, Pak, silakan. Anak apa? Iya. Putri. Secara umum dari sisi bahasa dia dapat, tapi secara keinginan kita, secara keinginan mungkin sekolah di sini kita sangat berasa. Bagaimana pendapat Ustaz tentang kita tinggal di sini, kemudian anak kita yang perempuan masih kita pondokan di sini? Memang di sini serba dilematis. Oleh karena itu, kalau terpaksa antum pondokkan kalau sudah SMA. Tapi memang sudah mulai alot kalau enggak kebentuk. Oleh karena itu, kalau antum memaksakan dia di sini, antum harus bisa menjadikan rumahku pesantrenku. Rumah adalah pesantren anak kita. Harus. Memang betul. Pembentukan anak itu memang di usia SD sama SMP. Dan kedekatan orang tua itu memiliki makna sendiri. Apalagi orang tua laki-laki. Jauhnya orang tua laki-laki dari anak akan membuahkan suatu kesenjangan, kasih sayang, dan efek psikologi sehingga anak merasa kurang dekat, kurang akrab, kurang kasih sayang. Dengan demikian, kehadiran orang tua laki itu sangat penting. Minimal nanya tentang ya sekolahnya, temannya, pelajarannya. Ya. Kadang-kadang maaf, segala sesuatu pendidikan dipasrahkan ke ibu, ini salah. Apalagi di Indonesia, itu bapak itu enggak berperan. Bahkan banyak anak yatim sebelum orang tua meninggal dunia. Karena ada dia enggak ada, sama aja. Bahkan orang tua hadir ke anak hanya ketika ngasih uang. Itu seperti ATM. Datang kalau dibutuhkan uangnya aja. Lo bapak ATM berarti antum. Dan bahkan maaf, banyak model orang tua laki ayah kotak. Koran, televisi, komputer. Kotak. Koran, televisi, komputer, kerjanya itu. Disuruh evaluasi pelajarannya anak, sibuk baca Quran. Disuruh untuk bantui tentang masalah pembelajaran Qurannya anak murojaah, nonton bola, televisi. Kalau enggak buka komputer. Itu namanya ayah kotak. Padahal hadirin sekalian, di dalam Al-Quran itu banyak yang diangkat Allah itu ayah menjadi jargon pendidik, bukan ibu. Lihat Luqman Al-Hakim, ayah kan? Ya'qub, ayah. Ibrahim, ayah. Dan kata Imam Ibnu Qayyim di dalam kitab Tuhfatul Maudud, fi Ahkamil Maulud, beliau mengatakan hancurnya anak karena teledornya ayah, bukan ibu. Dan tolong dicamkan, anak itu dinasabkan bukan kepada ibunya, tapi ayahnya. Enak aja si ayah, giliran dedek ongkang-ongkang, giliran gede ambil nasabnya. Heh, enak aja loh, tinggal ambil matengnya. Heh, yang susah dedek ibu, yang ambil nasab siapa? Itu nggak ada. Aisyah bin Fatimah itu nggak ada. Tuh, makanya peran ayah harus hadir. Gitu, ya Pak, silakan. Betul. Terima kasih Ustaz. Sebelumnya saya mau menanyakan pembahasan dari topik malam ini. Ya. Hadirin sekalian, makna fa inna kulla bid'ah dhalalah. Kul itu adalah kalimat jami'ah, ya, kalimat yang global tanpa pengecualian. Artinya setiap bid'ah itu sesat. Kalau memang ada bid'ah yang enggak sesat, kullu yang kedua berarti maknanya fa inna kulla bid'atin dhalalah fa inna kulla dhalalatin finnar, berarti ada sebagian sesat juga yang enggak di neraka. Logikanya kan gitu. Kalau setiap bid'ah itu maknanya ba'dul bid'ah dhalalah, berarti makna yang kedua ba'dul sesat itu tidak di neraka. Dan itu enggak ada satu ulama pun yang mengatakan. Bahkan Imam Asy-Syatibi mengatakan setiap kalimat kul yang menjadi kaidah umum dan tidak ada satu nas pun yang mengecualikan, maka diperlakukan umumnya. Buktinya tidak pernah kita temukan nas baik Al-Quran dan Sunnah mengatakan setiap bid'ah itu sesat kecuali yang ini enggak ada dari nas, dari Allah, dari Rasulnya. Adapun ada orang yang mengatakan bahwa kul itu bisa tertakhsis, tudammiru kulla syai'in bi amri rabbiha, angin itu menghancurkan segala sesuatu dengan perintah Allah. Buktinya langit enggak hancur, buminya enggak hancur, yang hancur cuma rumah. Al-amr itu ada dua, ada amrun kauni khissi, yaitu perkara-perkara duniawi. Itu mengenal pengecualian pakai fitrah, pakai kenyataan, pakai logika. Tapi kalau amru syar'i tidak bisa ditaksis kecuali dengan syariat pula. Artinya begini, kalau kita ingin mengecualikan satu bid'ah, dasarnya juga harus nas. Karena nas telah mengatakan bahwa setiap, maka untuk mengecualikan harus juga pakai nas. Malah sebaliknya, tidak ada pengecualian karena Abdullah bin Umar mengatakan setiap bid'ah itu sesat walaupun dipandang orang baik. Ini Pak. Ya. Yeah. Nah, tentang masalah beduk sama kentongan itu kila, tapi hal-hal yang seperti ini sulit untuk diiniin deteksi. Katanya itu adalah temuannya Sunan Kalijogo. Dan itu bahasa semacam sindiran atau apa sih istilahnya dalam bahasa Jawa itu sanepan ya. Kentongan itu sebagai isyarat manggil orang, sindiran. Kentongan itu bunyinya kan tong tong tong, alias mejite esek kosong, kotong, deng deng deng cepet. Jangan-jangan nanti lewat di sawah, lewat di mana, yuk cepat datang ke masjid. Berarti ini penemuan lokal. Sementara di sana ada satu nas, azan itu sebagai panggilan itu sudah cukup. Buktinya ketika saat seorang sahabat yang mimpi mendapati azan itu kan, kemudian dilaporkan kepada Rasulullah SAW, ternyata Rasul sudah kedatangan Jibril diajari. Apa orang tersebut ketika pertama mendapatin orang membawa buk. Buk itu seperti tanduk sapi, tanduk ini ditompet. Ya kalau sekarang trompet ya. Untuk apa? Untuk manggil sholat. Jangan. Ada sesuatu yang lebih baik, kata orang yang dimimpi itu. Lagi ada orang bawa lonceng, mau beli saya. Untuk apa panggil sholat? Ada yang lebih baik. Akhirnya orang yang di dalam mimpi tersebut, yang menemukan mimpi itu sahabat, mengajari adzan Allahu Akbar, Allahu Akbar sampai selesai. Langsung paginya dilaporkan ke Rasulullah, Jibril tadi datang mengajarkan lafaz yang seperti kamu dapatkan di mimpi itu, yaitu adzan. Ini menunjukkan bahwa manggil orang itu sudah cukup dengan adzan. Dengan yang lainnya itu hanya sekedar tambahan. Ya. Dan kita harus hindarkan mengadakan suatu hal-hal yang sifatnya tambahan di dalam din, di dalam agama. Hatta kita anggap itu tidak, kita menghindar, ikhtiyat lebih baik. Karena gini loh Pak, asasnya sederhana banget. Segala sesuatu kalau murni itu bagus. Tuh melihat ketika mobil antum pengen awet, pilih spare part apa? Yang asli. Kalau antum pengen madu yang bagus, pilih yang asli. Kalau antum sekarang ini pengen obat yang banjur bagus, yang asli. Bahkan berobat badan seperti berobat rohani. Syaratnya apa? dokternya profesional, obatnya asli, minumnya rutin, insya Allah sembuh. Lah kalau sekarang dokternya abal-abalan, obatnya palsu, ya repot. Di sini ulamanya yang kita pegang insya Allah kapabel, dalil-dalil yang kita pakai sahih, dan insya Allah kita amalkan secara rutin, sembuh. Nah ini harusnya beragama. Loh Pak, orang sekarang di mana-mana lagi menjaga kebudayaannya, dijaga kemurniannya kok. Tarian di, bahkan sekarang ini Bali sedang mendapatkan pengakuan tariannya ke internasional karena sanggup menjaga tarian ini asli murni utuh seperti zaman dulunya. Loh, coba ditambahi sedikit, dibelokin tarian Bali, ditambahi kencreng atau ditambahi apa gitu, gak diterima sama PBB. Loh, sekarang kok orang dengan enak mengacak-acak agama, nambahi ngurangi dengan dalih bid'ah hasanah. Kita biarkan, itu bukankah pemalsuan ajaran Allah, memalsu karya manusia, buku didenda 1,5 M kok, apalagi memalsu ajaran Allah yang kita acak-acak, kita tambahi, kita kurangi, apa sanksinya gak lebih berat? Inilah fakta aneh. Orang sekarang karyanya ditambah dikurangin orang, Pak, marah, Pak. Anak punya buku tahu-tahu dicetak orang, ditambah dikurangin, antum marah enggak? Mas, anak susah-susah ngarang buku itu, Mas. Padahal karya manusia itu apa sih? Itu marah kok. Antum punya buku, antum tulis 2 tahun, 3 tahun lamanya, tahu-tahu dicetak di Saudi dengan tambahan dan pengurangan. Waduh. Ini buku saya kok jadi begini. Lapor ke pengadilan, Pak. Antum punya produk mobil, kita bikin di Jepang bagus-bagus, sampai Indonesia dikasih aksesoris macam-macam, dimodif macam-macam. Perusahaan protes itu. Kecuali mobil-mobil lama ya. Silakan. Itu gak mau. Jepang itu punya standar, Innova harus begini. Itu Camry harus begini. Gak boleh ente sekarang bikin Camry Indonesia, ente tambah-tambah gak karu-karuan begitu. Keluar dari coklatnya, ditolak. Loh sekarang kok agama di otak adik ditambah dikurangi. Bahkan agama di Indonesia itu masya Allah, Pak, seperti mobil Jepang, sudah dirubah-rubah orang Jepang sampai pangling gitu. Ini mobilku apa ora tuh, Mas? Kan gitu. Parah, diacak-acak gak karu-karuan. Makanya betul katanya Maimun Ibnu Mahron, seandainya di antara salafuna soleh dibangkitkan oleh Allah hidup kembali, lalu disuruh ngecek peribadatan umat Islam sekarang, tidak ditemukan yang benar kecuali satu, sholat ngadep kiblat tok. Betul, Pak. Ini dinukil oleh Imam Asy-Syatibi di dalam kitab Al-I'tisam. Kalau seandainya di antara salafuna soleh seperti Umar bin Khattab dihidupkan kembali, suruh ngecek keagamaan orang, semuanya udah pangling, yang benar cuma satu, sholat ngadep kiblat. Nah ini benar nih, gak melenceng, gak ngitan gitu loh, gak sebelah utara selatan, maksudnya ngadep ke kiblat. Itu suruh ngecek sholatnya, sholat apa, suruh ngecek ini itu, habis semuanya, tinggal satu, sholat ngadep kiblat, karena udah rusak semua. Demikian hadirin sekalian, ada yang tanya? Ya, silakan, Pak. Kenapa? Ya otomatis satu, jamaah tetap dijaga. Karena makanya itu Rasulullah SAW itu ketika habis safar ngeliat sahabatnya capek, diakhirkan. Kalau memang bagus sholat di awal, diawalkan. Makanya ngelihat kondisi jamaah, tetap sholat jamaah. Karena dalam konteks apapun sholat berjamaah, kecuali dalam keadaan safar, itu wajib, fardu ain menurut pendapat yang kuat. Karena Rasulullah sampai ingin bakar, ya, sampai Rasulullah SAW pingin menghancurkan rumah orang yang tidak sholat Jumat jamaah. Bahkan Abdullah ibn Ummi Maktum buta disuruh tetap ke masjid. Disebutkan dalam Musannaf Ibnu Abi Syaibah, jalannya itu banyak binatang buas, enggak ada yang nuntun. Coba bayangkan. Walisa li qa'id, kata dia, saya enggak punya penuntun ya Rasulullah. Awalnya diizinkan, kemudian Jibril datang, Muhammad, balikin lagi itu. Bilangin, apakah kamu dengar azan? Na'am. Idzan fa'ajib, kalau begitu penuhi panggilanmu. Panggilan azan itu maksudnya. Itu soal masalah kaitannya dengan sholat bisa diakhirkan, tetap jaga jamaah. Karena itu konteksnya Rasulullah jaga jamaah. Karena kadang-kadang kan perang itu datang, Pak. Datang kadang-kadang pas maghrib, isya, kecapean mereka. Akhirnya Rasulullah akhirkan dulu, masuk rumah, istirahat sejenak. Baru nanti Rasulullah azan menjelang pertengahan malam. Kadang gitu. Siapnya sahabat pada waktu awal, yuk gimana? Mau sholat langsung? Ya Rasulullah, sholat. Cuman laula an asyukha, itu tadi Rasulullah. Kalau bukan karena memberatkan, karena konteksnya adalah al-masyaqqatu tajribu taisir. Agama itu mudah, tapi jangan dibalik. Mudah itu agama, beda. Agama itu mudah, beda dengan mudah itu agama. Artinya kalau enggak mudah, enggak dianggap agama. Itu, ya. Saya kira itu mungkin nanti ada beberapa bab pertanyaan atau masalah kita ketemu di kesempatan lain, dan kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.